الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. طيب نستمر الدرس الثالث والثلاثين. اقرأ يا بس فيها. قال المدرس يا أحمد هل تستحن نوافذ نوافذ والفرد لا لا تستحنها إلا Usman. Bila anak tidak inna min ahammi wajibat al-muslim kan disukun-sukun apa? Keluarkan sukun inna min ahammi wajibat al-muslimin ajak wa ta'ilam wali wa'ala al-jawajan kuntum kura umat yang kutubat sahuru nabi ma'u dan kona yang dari kecuali jendela itu. Itu naat nih ya naat. Hendaklah engkau kalian itu adalah kalian bersihkan. Bersihkan papan tulis itu baik saudara-saudara. Aku ingin berkata kepada kalian. Ingin mengatakan kepada kalian sesuatu yang penting. Maka dengarkanlah perkataanku. Fasami'unna nun taukid. Maka kalian dengarkanlah benar-benar perkataanku. Oh, dengarkan baik-baik gitu ya mungkin ya. Dan misalkan dengarkan baik-baik gitu kan. Bukan dengarkan benar-benar. Dengarkan baik-baik. Di antara sungguhnya di antara perkara yang wajib-wajib kewajiban muslim yang paling penting adalah dakwah ila Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada ma'ruf, melarang dari mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Mulia yang berkata, dan siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada masuk. Apa yang kita untuk kita berdakwah kepada manusia? Hendaklah mendakwahi manusia kepada pelajaran yang ke-233 ini nanti membahas tentang non-taukid ya. Non-taukid ketika bertemu dengan fi'il mudhari, fi'il amr, dan hukum-hukumnya. Baik, Samir. Qala Ahmad, wallahi la ka'atawanna nasa ila tinillahi fi faladi. Kata Ahmad, demi Allah sungguh dulu aku akan menyeru kepada manusia kepada padanya nanti kebani yang kedua jalan. Demi Allah, sungguh aku akan menyeru kepada manusia. Kepadanya itu nanti. Kepada menyeru manusia itu maksudnya kepada. Sungguh benar-benar aku akan menyeru manusia kepada. Jadi jangan menyeru kepada manusia kepada dobel kepada. Demi Allah, sungguh aku akan menyeru. Non tauhid. Nah. Menyeru manusia kepada jalan Allah. Agama. Agama Allah di negeri itu. Nah. Qala Aliun. Qala Aliun, wallahi la'an surannal Islam fi biladi. Baladi. Fi baladi. Kalau bilad itu jamak, setelah lam ada alifnya. Jamak tadi baladun, biladun. Fi baladi. Fi baladi. Demi Allah, sungguh aku akan menolong Islam. Ini bukan pakai shod, pakai shin, nasyaro. Bukan nasoro, nasoro menolong, nasyaro. Menyebarkan. Demi Allah, sungguh aku akan menyebarkan Islam di negeriku. Nah. Alhamdulillah, menghalalkan syirik dan bid'ah di baladnya. Berkata Hamid, demi Allah, kami benar-benar akan memerangi kesyirikan dan kebid'ahan di negeri kami. Nah. Terus. Allah subhanahu wallahu la nakhru. Wallahi sumpah. Wallahi la nakhru la nakhru. Kubar yang suruna di lahum fi bilad muslimin. Sudah Allah sungguh aku tidak akan. Sungguhnya enggak ada di sini. Sudah Allah aku tidak akan meninggalkan. Membiarkan. Jadi sudah menyebarkan agama mereka. Mereka di negeri muslim. Negeri-negeri. Di negeri-negeri. Kata ulil yang menyombok juga akan menulis kitab dengan kitab-kitab kitab-kitab dengan bahasa Inggris untuk menjelaskan ilmu Islam, pengajaran-pengajaran Islam. Pada mudarris barakallahu fikum waqaf mawafaqakum lima fihi khairul islam wal muslimina wa'lamu wal muslimina wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala allamana tariqatas Sofi kata lidahati ifqala udumu ila sabili rabbika bila hikmah bila hikmati wal ma'idhati al hasanati wajadilakum billati hiya ahsan fa'alaina an nas An ada an. An. An nastabi'a hadhihi at-tariqata. Nah. Semoga Allah memberkahi kalian dan memberi taufik kalian dengan apa? Terhadap apa yang? Terhadap apa yang terdapat padanya kebaikan? Kebaikan Islam dan kaum muslimin. Wah. Kalian ketahui. Wa'lamu fil amr dan ketahuilah. Kalian ketahuilah sesungguhnya Allah sudah sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi Dia memberi telah mengajari kita jalan metode yang benar dalam untuk mendakwahkan untuk berdakwah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, jalan Rabbmu dengan hikmah, dan nasihatilah dengan kebaikan, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Maka wajib atas kita mengikuti jalan ini. Nah, metode atau jalan ini. Samir. Wallahi anhuka ya ustaz. Innaka limuraddin. La, lam taukid. Limuraddin azim. Jazakallahu anna ahsan al-jaza. Jazai. Kata Ali, ya Allah, sungguh-sungguh kami mencintaimu, wahai Ustaz. Maka sesungguhnya engkau benar-benar guru. Seorang apa? Pendidik yang agung. Semoga membalasimu dari kami. Sebaik-baik balasan. Amin. Qala al-mudarrisu iqra'il ayati ya abdullahi. Kata Pak Guru, bacalah ayat-ayat ini wahai Abdullah. Amin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sekali-kali kalian menyangka sungguh benar-benar Allah menolong apabila kayaknya dahulukan ahaduhuma salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia tua di sisi kalian, di sisimu, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya itu, dan janganlah engkau mengucapkan keduanya, dan katalah kepada keduanya perkataan yang mulia. Baik, lihat. Kalau mujarrid itu, ikra'il haditha hiya isyamu. Kata mujarrid, bacalah hadith itu wahai isyamu. Qala Hisham Anil Bara ibn Azibin. Semuanya ada. Buatan nonton. Al Azib. Al Bara ibn Azib. Alif Lam ada enggak ya, Pak Ishak? Enggak yang benar. Anil Bara ibn Azib. Tanpa Alif Lam ya. Ingat saya tanpa Alif Lam. Nah, Anil Bara ibn Azibin. Anil Bara ibn Azibin. Enggak ada Alif Lam. Jangan Ibnil. Ibni. Ibni Azibin. Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Yaumal Khandaq yang qalu yang qulu yang qulu yang turabu turaba turaba wa huwa yaqulu wallahu wallahi laula Allahu mahtadaina wala sumna wala salai wala salaina fa anzal Fa'anzilan sakinatan alaina Wa tabbitil aqdama In la kaina lanya panjang. Bukan la nafiah ini ya. Fi'il laqayulaki watabbitil aqdama in laqayna watabbitil aqdama in laqayna wal musrikuna tadbazaw alayna ida aradu fitnatan adayna al-Bukhari. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Khandaq memindahkan tanah. Ini kota lah, menggali tanah itu memindahkan tanah dan dia dalam keadaan beliau berkata demi Allah, seandainya bukan karena Allah petunjuk, kami tidak akan mendapatkan petunjuk dan kami tidak akan berpuasa. Saya tasadakna manum sumna ya, dan tidak salat. Dan maka sungguh benar-benar ya Allah turunkan atas kami ketenangan, anzilan sakinatan alaina, turunkan kepada kami ketenangan dan kokohkan kaki jika kami bertemu musuh. Laqaina ini laqainal adwa, ini dalam badan mau berperang membuat parit. Walaupun orang-orang musyrik sungguh telah melampaui batas atas kami, jika apabila mereka menginginkan fitnah, kami enggan. Baik. Samir. Nah. Apabila engkau melihat taring-taring singa itu nampak, jangan kamu sangka, jangan benar-benar jangan kamu sangka singa itu sedang tersenyum. Lagi mengaum-aum gitu, bukannya dia tersenyum, dia mau menerkam. Nah, ini pembahasan tentang nun taukid, ya. Nanti juga datang dalam pelajaran tafsir bersambungnya nun taukid. Baik. Panjang ya. Lanjutkan saja, nanti baca sendiri lagi. Fi'il mudhari atau fi'il mudhari ketika bertemu dengan nun taukid hukumnya apa ya, Pak Nabila? Demi. Syaratnya apa? Syaratnya tidak ada yang memisahkan. Bertemu langsung. Ya. Nah. Nun taukid ada berapa? Allah Usman. Dua, yaitu takilah dan khafifah. Takilah itu yang bagaimana? Yang di tasdid. Khafifah itu yang di sukun. Nah. La tahsabanna hadhihi nun tawkid tsakilatu. Ini adalah nun tsakil, nun tawkid tsakilah. Perhatikan. Ketika bertemu dengan nun langsung, maka hukumnya mabniyun alal fathhi. Fi mahali apa di sini? Apa azam? Jazmin. Ya, fi mahali jazmin. Karena dia dinahi, ada nahinya. Janganlah. Kalau mabni, maka fi mahal kedudukannya. Walitauki di nunun ukhra. Dan untuk taukid itu ada nun yang lainnya. Wahia nunut taukidil khafifatu, yaitu nun taukid khafifah, yaitu yang sukun. Ya. Nun taukid thaqilah itu di fathah, tasdid, fathah. Kalau nun taukid khafifah itu sukun. Hukumnya sama. Apabila fi'il bersambung dengannya langsung, maka hukumnya mabni al-fath. Contohnya, fa'anzilan. Fa'anzilan sakinatan alaina. Nah. Di dalam ayat Al-Quran, terdapat satu ayat yang menggabungkan dua nun ini dalam satu ayat. Indah ya Khana Basofiyah, ayat apa itu? Surat Yusuf. Ya. Apa bunyinya? Layusjananna walayakunan minas sabirin. Yusjananna taukid nun taukid sakilah, yakunan nun taukid khafifah. Tapi yakunan terkadang ditulis dengan tanwin. Karena tanwin itu asalnya apa? Nunun sakinatun. Jadi yakunan disitu kalau anu dapatkan tanwin, itu bukan isim. Tapi apa? Tanwinnya adalah nun taukid. Khafifah. Qala la yu'akadul fi'lu al-mumadhi. Mutlakan. Ya, fi'il madi tidak bisa ditaukidkan dengan nun secara mutlak. Tidak ada fi'il madi bersama dengan nun taukid. Tidak ada misalkan dahaba jadi apa? Dahaban. Tidak ada. Dahabanna. Tidak ada. Wa yu'akadu al-mudari'u wal-amru. Dan ditaukidkannya fi'il mudari' dan fi'il amr. Ya. Fi'il mudhari' dan fi'il amr ditaukidkan dengan nun ini. Sebagian berpendapat apabila fi'ilnya madi tapi maknanya secara lafaz itu fi'il madi tapi maknanya mustaqbal, boleh diberi nun taukid. Ya. Boleh diberi nun taukid, tapi ini sedikit. Nah. Contohnya apa? Fa imma adrakanna minkumud dajjal. Maka jika benar-benar salah seorang di antara menemui dajjal, pakai adroka. Tapi kapan ini kejadiannya? Masih lampau, maknanya lampau. itu sebagian membolehkan nun fi'il madi dikasih nun taukid. Tapi yang banyak tentunya apa? Fi'il mudhari dan fi'il amr. Ahkamu kif. Kenapa? Masih? Naam. Jazakallah khair. Kejadiannya untuk waktu yang akan datang. Lafadznya madhi tapi maknanya apa? Mustaqbal yang akan datang. Ahkamu akhiril fi'il mu'akkadi bin nun. Baik. Sekarang di sini akan dibahas tentang hukum-hukum akhir fi'il yang ditaukidkan dengan nun. Fi'il amr. Contohnya idhab jadi idhabanna. Buniya akhiruhu 'alal fathhi. Hukumnya mabni atas fath. La tadhab menjadi la tadhabanna. Hukumnya apa ini Abu Usman? Tadhabanna rafa' nasab atau jazm? Nasab. Jazm. Tadi perhatikan, apabila bersambung dengan nun taukid secara langsung, hukumnya apa? Mabni. Paham? Mabni alal fathi fi mahalli jazmin. Masukan la nahiyah. Tadhabu jadi tadhabanna. Sekarang, tadhabanna indari apa isa? Hukumnya apa ini? Alal fi mahalli raf'in. Tidak ada penasab dan penjazm. Paham ya? Kalau fi'il amr ya, dia mabni. Hukum asalnya sudah mabni. Kalau fi'il mudhari kan hukumnya mu'rab. Ada i'rabnya. Sehingga ketika dia kemasukan nun taukid, ada i'rabnya. Fi mahali yang la tadhabanna tadi fi mahali jazmin. Tadhabanna fi mahali raf'in. Kalau kemasukan lan. Tadhabu masukkan lan dan nun taukid. Hendak ya apa nabila? Lan. Lan tadhabanna. Tadhabanna rafa' nasab atau jazm? Mabni ala al-fathi fi mahali nasbin. Ba sekarang. Paham ya? Ketika fi'il mudhari fi'il amr bersambung dengan nun taukid secara langsung, hukumnya mabni ala al-fathi. Baik itu nunnya taukid khafif, sakila ataupun khafifah. Alba idhabu kemasukan nun taukid jadi idhabunna rafa nasab jazm atau mabni di sini Pak Usman mabni kenapa bukan karena bil amr sudah mabni. Ya. Jadi mabni atas apa ini? Idhabunna. Mabni atas hatfu hatfun nun. Nah, mabninya dengan membuang nun. Karena dia tidak bertemu langsung dengan nun taukid. La tadhabu kemasukan nun taukid jadi la tadhabunna. La tadhabunna rafa' nasab jazm. Mabni atas fat. Di fat hai. Nunnya itu. Nunnya itu nun taukid. Nun. Wa sabiya la tadhabunna qafa nasab jazm. Apa? La nahiya jazm. Kenapa jazm? Kenapa enggak mabni bertemu dengan nun taukid? Hah? Berarti mabni bukan jazm. Ya. Sudah yakin? Enggak berubah lagi? Bersofia? Sebelum lempar ini. Pak Lukman. Rova. Masya Allah. Kenapa Rova? Adalah. Nah iya. Bentar. Pak Lukman belum selesai. Mana Pak Lukman? Lah penjazm. Mana ini? Kembali ke Abu Sofyan. Jazm. Kenapa jazm? Ditanya kenapa jazm kok? Karena kemasukan alat penjazm. Lanahiyah. Tanda jazmnya apa? Adfunun. Loh itu bersambung dengan nun taukid kok enggak mabni kenapa? Apa? Nun taukidnya tidak secara langsung. Paham ya? Paham enggak ini? Ditulis, dan sepedol ini. Tengok sepedol. Naam. Artinya itu apa? Sebenarnya bagusnya itu, contohnya itu langsung yang fi'il mudhari' dulu. Fi'il amar, nahi, dorong mudhari'. Ya. Kita langsung ke sini dulu. Yang apa ini? Adhabuna kemasukan dengan nontaukir. Ini juga sama hukumnya nanti. Jadi apa? Adhabuna. Adhabuna ini ya mana apa iza? Rafa'na sapata jazm. Atau mabni. Adhabuna. Kita jadi menangasi bagaikan bagi rofa. Rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya dengan doma. Doma. Tanda rofanya apa, Pak Lukman? Subutunun. Mana nunnya? Makdufa. Itu apa ya? Apa atau masa kok? Air. Oh, air. Mesin air ya? Air rofa. Nah. Tanda rofaknya dengan subutun nun al-mahdufa. Nah, sekarang kita akan pelajari dari mana ini asalnya. Nun taukid ketemu nun tanda rofak ini dibuang. Kenapa dibuang? Hah? Sudah disukai. Kutifatin nun likarohiyati tawali salati nunat. Dibuang nun karena apa? Dibencinya berurutan tiga nun. Mana tiga nun? Nun arofa, nun taukid. Ya, nun taukid asli itu kan berarti tiga. Dibuanglah ini. Paham? Sekarang wawunya dibuang kenapa? Ya, karena Pak Usman. Budifatil wawu. Kenapa wawu dibuang? Aksanta lil tiko'i sakinain. Anak bertemunya dua tukun. Dua tukun yang mana? Hah? Yang itu. Yang itu yang mana? Apa sukun dan apa yang sukun? Nun. Wau sukun dan nun sukun. Ini ya, wau-nya sukun, nun-nya sukun. Jadi apa? Tadhabunna. Paham? Jadi tadhabunna rofa nasab atau jazm ya, fana fana bilang. Sekarang, mau kapan lagi? Besok. Rofa. Kenapa rofa? Tidak memasukkan penasab penjazm. Nah, ada rofanya dengan apa? Dengan sebutun nun. Mana nunnya? Mahdub. Sebutun nun al-mahdubah. Nah. Baik. Kemudian loh ini bertemu dengan nun taufik kok. Bak ketemu nun taufik kok. Enggak mabni kenapa? Ada pemisahnya. Apa pemisahnya? Nun tanda rofa. Nun tanda rofa dan juga domir. Wow. Wow. Semuanya dibuang tadi karena bertemunya dua sukun. Sekarang la tadhabunna. Usman. Tadhabunna Usmadi. Rofa nasab jazm. Kenapa jazm? Tanda jazmnya satunun. Sudah, ada jenis yang matbunun. Karena sebelum artinya bagaimana ini? La tadhabu. Kemunun taukir. Ya, nun wawunya dibuat karena tadi sama. Kudih batir waw, lusikai Rajinain. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin? Musana nanti nanti datang Musana, tenang saja. Hah? Bu Musana nggak masuk. Nah. Baik, korup. Apa? Ya yang aku nanti musana juga nggak mau benih yang utama sambung yang muhat apa nggak ada fasil, ada pemisah, nggak khusus sama. Iya, nanti ini kan ya muhat apa ya fasil juga, alif tasniyah juga fasil, nanti pemisah antara apa non tauhid dengan fiilnya. Baik, nak terlebih ada baru.